Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. قال الحافظ ابن حجر أسقلاني رحمة تعالى الحديث الرابع والإسرون وثلاثة مئة حديث yang ke 324 وأن يزيد ابن الأسود رضي الله عنه dari Yazid ibnu al-Aswad semoga Allah Ta'ala meridainya, annahu salla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat subhi, bahwa sungguhnya beliau pernah salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, idza huwa bi rajulaini lam yusalliya, ternyata beliau melihat ada dua orang laki-laki yang belum salat. Fada'a bihima, kemudian beliau memanggil mereka berdua. Faji'a bihima, maka keduanya pun didatangkan. Tar'udu fara'isuhuma, otot-otot leher mereka atau otot yang ada di pundak ya, gemetar karena ketakutan. Faqala lahuma, maka Rasulullah pun bersabda kepada keduanya, ma mana'akuma antusalliya ma'ana, apa yang menghalangi kalian berdua sholat berjamaah bersama kami? Qala qad sallaina fi rihalina, kedua orang itu menjawab, kami sudah sholat di rumah. Qala fala taf'ala idza sallaituma fi rihalikuma thumma atraqtumat imam wa lam yusalli fa salliya ma'ahu fa innaha lakuma nafilatun, jangan kalian ulangi lagi perbuatan kalian. Jika kalian sudah sholat di rumah kemudian masih menjumpai imam di masjid belum sholat, maka sholatlah bersama imam itu. Sungguh itu menjadi sholat sunnah bagi kalian berdua. Rawahu Ahmad walafdulahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lafadznya mir Imam Ahmad wasalasah, dan juga diriwayatkan oleh Imam tiga wasohahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Nah, al-hadis sahih. Sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Wa al-Albani fi Irwa'il Ghalil. Hadis ini sahih disahihkan oleh At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban dan Asy-Syalbani dalam Irwa'ul Ghalil. فيه فوائد الفائدة تطلع فيه دليل على صحة الصلاة في البيت ولو من دون عذر ولكنه يأثم بترك الجماعة في المسجد في دليل على صحة الصلاة في البيت walau min tuni udrin walakinnahu ya'tham bi tarkil jama'ati fil masjid. Hadis ini menunjukkan dalil bahwasanya salat di rumah itu sah sekalipun tidak ada udzur, tapi dia berdosa karena meninggalkan jamaah di masjid. Nah, Rasulullah tidak menyuruh orang itu untuk mengulangi sholatnya dengan sholat fardu. Di sini beliau hanya memerintah dia untuk sholat kembali bersama imam sebagai sholat sunnah. Berarti sholat fardu yang dilakukan dua orang ini di rumah dianggap sah. Tapi beliau menegurnya, jangan kalian ulangi lagi. Itu menunjukkan bahwa mereka berdosa karena meninggalkan apa ini? Jamaah di masjid. Asalnya, faedah yang kedua. Istihbabu liman sholla ayu sholliya ma'al imam nafilatan. Idza atrakal imama lam yusalli. Jadi disunahkan bagi orang yang sudah sholat untuk sholat bersama imam sebagai sholat apa ini? Sunnah. Jika mendapat imam belum sholat. Jadi kalau sudah sholat kok imam di masjid lain belum sholat, sementara dia di masjid itu, maka disunahkan untuk ikut sholat lagi bersama imam sebagai sholat apa? Sunnah. Asalisa. Faedah yang ketiga, wujubul amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa yakunu bil hikmah wal mu'idatil hasanah. wajibnya beramar ma'ruf nahi munkar dengan hikmah dan mu'idoh hasanah. Sebagaimana Nabi melihat ada dua orang yang tidak ikut sholat berjamaah bersama beliau, maka beliau pun memanggil mereka dan menasihati mereka dengan penuh hikmah, mengajari mereka apa yang seharusnya mereka lakukan. Arabia, faedah yang keempat, adabul istijal fil umur. Wa adamu ahadin nas bil ingkari hatta yu'rafa waqi'ul amri. Tidak boleh terkesah-kesah dalam menyikapi suatu urusan, dan tidak boleh langsung mengingkari sampai jelas perkaranya itu apa, sampai jelas hakikat urusan perkara itu. Sebagaimana Nabi SAW tidak langsung mengingkari dua orang laki-laki yang tidak sholat berjamaah bersama beliau, tapi beliau memanggilnya kemudian bertanya sebab mereka tidak sholat berjamaah bersama beliau. Baru setelah itu beliau apa ini? Mengingkari perbuatan mereka. Tidak langsung diingkari tanpa tabayun tersebut. Al-Khamisah, fihi husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa husnu ta'limi. Fihi husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa husnu ta'limi. Hadis ini menunjukkan betapa bagus akhlak Nabi SAW dan bagus cara beliau mengajarkan agama kepada orang lain. Akhlak beliau tidak langsung marah, panggil, ditanya baik-baik, setelah itu dinasihati dengan cara yang baik-baik. Nah, itu termasuk bentuk akhlak Nabi yang baik dan cara mengajarkan agama yang baik kepada orang lain. Walaupun yang disampaikan itu sama-sama benar, tapi kalau cara nyampaikannya yang satu dengan cara yang bijaksana dan beradab, maka itu lebih bisa diterima daripada yang menyampaikannya tanpa adab dan tanpa hikmah. Nah, walaupun kita sama-sama yakin hidayah taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi setidaknya kita telah berusaha dengan cara-cara yang dibenarkan. Wallahu ta'ala a'lam. As-sadisah, na'am, adamu su'idhanni. Qabla tathabut fil umur. tidak boleh berburuk sangka sebelum tasabut dalam urusan yang terjadi. Jadi belum jangan berburuk sangka. Oh, pantas orangnya kayak gitu. Wah, memang dia kayak gitu. Oh, nah. Padahal dia belum apa ini? Tasabut, belum memastikan apa permasalahannya. Terus orang itu posisinya benar apa salah, terpaksa atau tidak, dan yang lain. Tak boleh buru-buru apa ini? Seudahan. Sebagaimana Nabi SAW, beliau tasabut terlebih dahulu. Kemudian setelah jelas urusannya, baru beliau menyampaikan apa ini? Nasihat. Tidak buru-buru apa ini? Seudahan. Nah. Apakah ada dalil bolehnya sholat nafilah bersama imam, yakni berjamaah, secara mutlak? Ini maksudnya kalau imamnya sholat sunnah juga, nah, makmumnya sholat sunnah berjamaah sama dengan imam yang sholat sunnah, nah, ini ada cuma dalam sholat tarawih. Adapun sholat-sholat yang lainnya, hukum asalnya sendiri-sendiri. Adapun kalau makmumnya yang sholat sunnah, nafilah, mutlaqah, bersama dengan imam yang sholat fardu, dalilnya ya ini. Ya, ya ini. Barakalakum. Jadi pertanyaan semacam ini, apakah ada dalil bolehnya sholat nafilah bersama imam berjamaah secara mutlak? Kalau imamnya sholat nafilah, makmumnya ikut sholat nafilah, misalkan sholat duha jamaah atau yang lain, ini tidak boleh terus menerus. Sekali-kali boleh, tapi tidak boleh terus menerus, kecuali yang ada dalil secara terus menerus, seperti sholat tarawih atau semisalnya. Nah, tapi kalau imamnya sholat fardu, terus makmumnya sudah selesai sholat fardu di masjid lain, terus ada acara di masjid itu, ternyata di situ belum selesai jamaahnya, ikut dengan niat sholat apa? Sunnah. Dan dalilnya ialah hadis yang sedang kita baca tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.